Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang telah tersedia ringtone dari Sabda TV. Jangan lupa untuk mengaktifkan RBT tersebut dengan cara mengetik SMS. Di sini. Di sini. Di sini. Jazakumullahu khairan. Kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummat al-Islam, ikhwati a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita bertemu untuk pertemuan yang kedua, dan kita membahas insyaallah tentang transfer pahala. Transfer pahala itu maksudnya apa, Pak? Apa maksudnya ngirimin pahala ke orang? Atau maksudnya menzalimi orang lain sehingga kita memberikan pahala kita kepada dia sekaligus kita mendapatkan dosa? Tentu yang dimaksud di sini adalah yang kedua. Karena ini sangat berbahaya sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Qalu, mereka berkata, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Orang bangkrut itu orang yang ludes hartanya, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, walakinnal muflis yaumal qiyamah man ya'ti bisalah wazakah wassawm walhajj wa ya'ti waqad syatama hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut di hari kiamat nanti adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala-pahala besar. Pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji. Tapi ternyata dia pernah mukul orang, dia pernah mencaci maki orang, dia pernah mengucurkan darah orang, dia pernah merusak kehormatan orang. Maka ia pun membayar dengan kebaikan-kebaikannya. Yang ini dibayar, yang ini dibayar, yang ini dibayar. Apabila kebaikannya sudah hilang, maka dosa-dosa orang yang ia zalimi akan diberikan kepadanya. Lalu ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Lihat saudara-saudaraku sekalian. Ini keadaan orang yang bangkrut nanti hari kiamat. Di hari kiamat ia membawa pahala-pahala besar, tapi ternyata pahalanya habis hanya untuk membayar apa, Pak? Kezoliman-kezoliman yang ia pernah lakukan kepada orang lain. Dan ternyata setelah dia bayarkan itu, gak cukup. Akhirnya dosa orang yang dizalimi ini ditanggungkan kepada dia. Kita tidak ingin seperti itu, saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itulah, saudaraku sekalian, apa saja hal-hal yang menyebabkan kita akhirnya kehilangan pahala dan kita memberikannya kepada orang lain. Secara umum, semua bentuk kezaliman kepada orang lain itu hakikatnya adalah kita akan membayarnya dengan kebaikan dan amalan soleh kita, selain kita mendapatkan dosa. Itu secara umum, saudaraku. Adapun secara khusus, maka di sana ada banyak sekali dosa-dosa yang hakikatnya itu adalah kita sedang mentransfer pahala kita kepada dia. Apa itu? Yang pertama, ghibah. Yang pertama apa? Ghibah. Apa itu ghibah, Pak? Ghibah, kata Rasulullah SAW, zikruka akhaka bima yakrah. Menyebut kekurangan saudaramu di belakang dia. Itu hakikat apa? Ghibah. Dan ghibah, saudaraku sekalian, perkara yang bukan hanya membuat kita mentransfer pahala kita kepada dia, tapi kita pun juga mendapatkan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ism. Wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian suuzon, berburuk sangka. Lalu Allah mengatakan apa? Dan janganlah sebagian kalian menggibah saudaranya. Apakah kalian suka untuk memakan daging saudaranya sendiri? Tentu kalian tidak suka itu. Saudara-saudaraku sekalian, ghibah penyebab pelakunya diadab dalam kubur. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya bahwa Rasulullah SAW ketika melewati dua kuburan yang sedang diadab, maka Rasulullah SAW bersabda, innahuma la yu'adzaban, kedua mayat yang ada di kuburan ini sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidak diadab dalam perkara yang dianggap besar. Bala innahuma lakabir, padahal kata Rasulullah, dua perkara termasuk besar. Amma ahaduhuma, yang pertama, fakana yamshi bin namimah, maka ia mengadu domba. Itu dalam lafaz Bukhari dan Muslim. Sementara dalam lafaz Imam Ahmad dengan lafaz, adapun yang pertama, fakana yaktabun nas, adapun yang pertama dia suka menggibah manusia. Adapun yang kedua, fakana la yastanzih minal baul, ia tidak berhati-hati dari air kencing. Saudara-saudaraku sekalian, ini menunjukkan, saudaraku, bahwa ghibah salah satu penyebab yang menyebabkan pelakunya diadab dalam api neraka. Pelakunya diadab di dalam kuburannya. Maka dari itu hati-hati. Jangan sampai kita ini suka dan mudah lisan kita ini untuk menggibah orang, Mbak. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sedang berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian datanglah Safiyyah, istri Nabi yang lainnya. Datang Safiyyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Setelah Safiyyah pergi, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Safiyyah, kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hasbuka min Safiyyati kadza." Hai Rasulullah, cukuplah Safiyyah untukmu itu begini. Maksudnya Safiyyah itu pendek. Aisyah berisyarat seperti itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah? "Ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahri lamazajathu." Hai Aisyah, kamu sudah mengucapkan kata-kata, jika kata-kata kamu dicampur dengan air laut, niscaya akan kotor air laut itu. Bayangkan, Aisyah hanya berisyarat saja, pendek. Tapi Rasulullah mengatakan, ucapan itu saja sudah cukup mengotori air laut. Bayangkan Bapak sekalian. Maka hati-hati, jangan kita suka mengomentari kejelekan orang di belakang dia. Kadang kita di belakang dia ngomong, "Ah, itu orangnya ya rese. Ah, itu orangnya cerewet. Ah, itu orangnya kebluk. Ya, pelor, nempel molor. Ah." Kita anggap biasa-biasa aja, Pak. Kita anggap itu cuma kecil kok, sedikit kok. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika melewati mayat yang diadab tersebut, kata Rasulullah apa? Keduanya tidak diadab dalam perkara yang dianggap besar. Padahal kata Rasulullah itu besar. Besar, saudaraku sekalian. Maka dari itu hati-hati saudaraku. Ngomongin orang teman kita, ya, siapapun kalau kita omongin dia, kita gibah dia, mengakibatkan adab, kita akan bisa diadab dalam kuburan kita. Maka dari itulah saudaraku sekalian, bagaimana caranya supaya kita tidak bergibah? Kita pertama, setiap kali mau bicara, pikirkan dulu, Pak. Pikirkan baik-baik, kira-kira yang saya ucapkan ini nilainya dosa atau tidak. Yang kedua, kalau Bapak mau ngomongin orang, ini gibah apa bukan? Karena Imam Nawawi, pernah dengar gak Imam Nawawi? Imam Nawawi bukan Al-Bantani, Pak. Karena Imam Nawawi ada dua ya. Imam Nawawi yang ulama terdahulu, yang wafat pada tahun 676 Hijriah, yang merupakan pentolannya ulama madhab Syafi'iyah di zamannya. Bahkan beliau rujukan madhab Syafi'i di zamannya. Ya. Menyebutkan bahwa ada 6 jenis ghibah yang diperbolehkan. Ada 6 jenis ghibah yang diperbolehkan. Di antaranya apa? Di antaranya mu'arifun. Mu'arif itu yang memperkenalkan. Contohnya gini. Kamu ngomong ke teman, "Tolong dong, kamu jemput teman saya di bandara. Maaf, teman kamu ciri fisiknya gimana?" Wah, terpaksa kita harus nyebutin. Supaya apa? Supaya dibedakan. Orangnya kulitnya hitam, pendek, gendut. Nah, kayaknya ghibah, tapi kata Imam Nawawi boleh karena ada maslahatnya, Pak. Iya. Tapi bukan berarti kemudian kita puas-puasin gitu ya. Ya, enggak boleh. Sebatas untuk kebutuhan enggak apa-apa. Yang kedua apa? Yang boleh mustaftin, orang yang minta fatwa. Misal Bapak minta fatwa ke ustaz tentang perilaku istri bapak. Ustaz, saya lagi bingung nih menghadapi istri saya ini, Ustaz. Emang kenapa istri kamu? Istri saya begini, begini, begini, begini. Terpaksa dia menyebutkan apa keburukan demi untuk mengetahui bagaimana sikap yang benar terhadap dia. Maka boleh, kata Imam Nawawi, boleh dengan ijma para ulama. Demikian pula apa? Muhadzir. Muhadzir itu artinya mentahdir orang yang punya pemikiran yang sangat menyimpang. Misalnya ada orang pemikirannya menyimpang. Nih, di zaman sekarang nih, Pak, banyak banget penyimpangan, Pak. Sekarang kan lagi muncul nih namanya apa? Kerajaan ubur-ubur. Tahu enggak? Katanya Nabi Muhammad perempuan, Pak. La ilaha illallah. Sampai dia ngomong apa katanya? Mana dalilnya Nabi Muhammad laki-laki? Ya Allah. Kan Rasulullah udah jelas punya istri. Istri Rasulullah berapa? Kan Rasulullah jelas punya anak. Iya. Emangnya Rasulullah lah lesbian apa? La ilaha illallah. Emang Masya Allah, Pak, ya. Di zaman sekarang ini kok muncul yang aneh-aneh loh, Pak. Kita, dia sudah berani terang-terangan, Pak, memperlihatkan apa kesesatannya. Kalau kita bicarakan dengan teman-teman itu gimana sih pemikirannya ngaco gitu, gak masalah, kata Imam Nawawi rahimahullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan kecuali yang terang-terangan memperlihatkan kesesatan dirinya sendiri. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, kita tahu misalnya ada orang yang pemikirannya liberal dan bahaya pemikirannya itu. Enggak apa-apa. Kita tahu misalnya ada orang pemikirannya ya sangat menyesatkan, Syiah misalnya. Enggak apa-apa. Semua ulama sepakat dalam masalah ini, tidak ada perbedaan. Yang seperti ini tidak termasuk apa? Ghibah. Ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini ya di antara 3 dari 6 perkara yang para ulama mengatakan boleh. Nah, kalau kita mau ngomongin orang, coba kita lihat kira-kira ini termasuk ranah yang dibolehkan enggak dalam syariat. Iya. Ustaz, boleh enggak kalau misalnya kita punya teman nih, teman kita ini kerjaannya ngutang sana sini tapi enggak ada niat bayar. Ada enggak kayak gitu, Pak? Pinjam sini, gak bayar, pinjam sini, gak bayar. Padahal mobil punya, motor punya, duit punya. Tapi kebiasaan, kerjaannya minjem, tapi gak dibayar-bayar. Boleh gak kita bilang ke teman-teman, hati-hati tuh si Anu tuh. Dia tuh kalau minjem gak pernah bayar tuh. Boleh gak, Pak? Kata para ulama, boleh, gak apa-apa. Kenapa? Karena ini orang membahayakan ini, Pak. Tidak termasuk ghibah? Tidak, kata para ulama. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Jadi hati-hati, Pak, ya. Untuk menggibah itu hati-hati deh. Bahkan Bapak, ya, sebatas berbicara sama teman-teman, membicarakan tentang si fulan tuh matanya juling. Nah, apa keperluan Bapak ngomongin dia juling apa enggak juling? Itu ghibah bukan, Pak? Ghibah enggak boleh dalam Islam. Iya. Terkadang, Pak, ada orang mau ghibah itu pakai mukaddimah dulu, Pak. Maaf ya, saya bukannya mau ghibah loh. Saya, dia tuh orangnya begini, begini, begini. Kok mau ghibah pakai mukaddimah? Gimana coba? Terkadang kita terpengaruh sama mukaddimah dia. Maaf ya, bukannya saya mau ghibah ya. Oh ya ya ya ya. Kenapa? Si fulan tuh begini begini. Oh gitu ya. Memang kurang ajar dia itu. Wah. Akhirnya asyik kita ngomongin orang, Pak. Hati-hati, Pak. Terkadang yang enggak kerasa itu suami istri, Pak. Istrinya ngomong sama suaminya, "Mas, tetangga kita itu kurang ajar, gini, ngomongin tetangganya." Dikira kalau sama suami enggak apa-apa, boleh-boleh aja. Enggak bisa, enggak boleh, saudara-saudaraku sekalian. Ingat, kehormatan seorang muslim berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah di Haji Wada, apa kata Rasulullah SAW? "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmatiha fi yaumikum hada, fi baladikum hada, fi syahrikum hada." Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram atas kalian, sebagaimana haramnya di hari ini, di negeri ini, dan di bulan ini. Masya Allah. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian. Nah sekarang, Pak, kalau kita digibah, sikap kita gimana? Boleh enggak kalau kita digibah, balas menggibah? Boleh? Enggak boleh. Haram, kata para ulama. Jadi kalau ada orang, Pak, nyampein ke kita, kamu tahu enggak? Kenapa? Itu si Anu gibah kamu. Yang benar. Iya, saya dengar sendiri. Katanya kamu bodoh. Katanya kamu itu kurang ajar. Katanya, oh gitu ya. Langsung kesel, Pak. Akhirnya apa? Balas menjelek-jelekan dia. Saya tahu dia orangnya itu peyang tuh. Orangnya itu kurang ajar itu. Gini. Panas. Kira-kira kalau kayak gini jadinya gimana, Pak? Sama-sama transfer pahala, sama-sama berdosa. Jadi kalau kita digibah, gimana dong sikap kita? Kalau kita digibah orang, jangan sekali-kali membalas. Jangan apa? Jangan membalas. Kenapa? Karena yang rugi dia, bukan kita. Kalau kita digibah orang, pertama yang menggibah dosa. Yang kedua, yang menggibah terancam dengan api neraka. Yang ketiga, orang yang menggibah sudah mentransfer pahalanya ke kita. Bayangkan, kita dapat pahala tanpa harus beramal, Pak. Dapat pahala tanpa harus beramal. Enak tidak? Enak, cuma masalahnya hati kita panas nih. Kesel. Udah tahan aja. Gak usah, ngapain sih? Kalau saya gibah lagi, kalau saya kesel, apa manfaatnya? Udah biarin aja. Makanya Al-Hasan Al-Basri, pernah dengar gak Hasan Basri? Di zaman siapa beliau hidup? Hah? Zaman tabi'in, betul. Al-Hasan Al-Basri, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum Wal Hikam, dilaporkan kepada beliau bahwa si Anu menggibah beliau. Apa yang dilakukan oleh Al-Hasan Al-Basri, Pak? Beliau masuk ke rumahnya, dibawanya satu keranjang kurma. Satu keranjang kurma. Lalu dia berkata kepada orang yang menyampaikan, "Ini tolong sampaikan kurma ini buat dia. Dan ucapkan terima kasih banyak." Masya Allah. Jadi kalau kita digibah, bagusnya gimana? Jangan dibayar gibah. Jangan membalas gibah. Tapi yang lebih bagus kita berbuat baik kepada dia. Kita digibah nih. Ya udah, kirimin buah-buahan ke dia. Digibah lagi. Dikirimin duit ke dia. Masya Allah. Lama-lama orangnya mikir, saya kok jelek-jelekin dia, dia malah berbuat baik terus sama saya ya. Waduh. Lama-lama dia tahu diri, Pak. Lama-lama dia malu. Maka dari itulah, Masya Allah, Islam itu agama yang indah. Islam itu tidak pernah mengajarkan kita membalas keburukan dengan keburukan yang sama, kecuali kalau memang harus. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa dalam riwayat Imam Ahmad, wa inim ru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fih wa da'wabalahu alaih. Kalau ada orang yang mencaci maki kamu dengan aib yang ia tahu ada pada diri kamu, jangan sekali-kali kamu membalas mencaci dia dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia. Biarkan dosanya buat dia. Tuh lihat Pak, Masya Allah, Alhamdulillah. Habis hati saya kesel, Ustaz, saya dijelek-jelekin, saya gak terima. Gak apa-apa. Keselmu itu dari setan. Kalau kamu sampai membalas, pertama kamu akhirnya bisa jadi lebih berdosa dari dia, Pak. Bisa jadi gak, Pak? Karena kita kalau lagi marah itu, Pak, inginnya membalas dengan yang lebih, Pak. Iya kan? Kalau ada orang yang menggibah kita, dibilangnya kita bodoh, maka kita apa? Bilangnya apa? Dia itu bukan cuma bodoh, ya, pandir itu orang, setan itu orang. Wah, ditambahin tuh kan, bodoh, pandir, setan. Berarti yang lebih banyak dosanya siapa? Kita, bukan dia? Bukan. Hati-hati saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam. Jangan khawatir, kalau kita digibah, kemudian kita diam, tidak membalas. Yang harus kita yakini dan yang harus kita pikirkan, sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang berdosa siapa? Dia. Kemudian, yang akan membalas ejekan dia adalah malaikat. Malaikat yang akan membalas. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, ya, bahwasannya Abu Bakar pernah dicaci maki. Abu Bakar diam saja, tidak membalas. Dicaci maki lagi, Abu Bakar diam, tidak membalas. Dicaci maki lagi, Abu Bakar diam, tidak membalas. Rasulullah pun tersenyum melihatnya. Dicaci maki lagi, rupanya Abu Bakar naik pitam. Maka Abu Bakar membalas caciannya. Maka Rasulullah pun pergi, Pak. Rasulullah pun pergi. Kemudian Bapak sekalian, Abu Bakar pun kemudian mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar bertanya, "Hai Rasulullah, kenapa engkau pergi ketika aku diam, hai Rasulullah? Engkau tersenyum kepadaku. Tapi ketika aku membalas, engkau pergi. Kok bisa begitu?" Apa kata Rasulullah? "Hai Abu Bakar, ketika engkau diam, aku melihat malaikat yang membela kamu. Tapi ketika engkau membalas, aku melihat setan datang dan hadir di majelis itu. Dan aku tidak mau duduk di majelis yang dihadiri oleh setan." Tuh lihat saudara-saudaraku sekalian, ikhwatlah Islam, azanillah. Jadi ini, Pak, ya, dosa yang pertama ini, Pak, yang menyebabkan kita ini transfer pahala. Sehingga akhirnya kita memberikan pahala kita kepada orang lain itu. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita transfer pahala ke dia, Pak? Yaitu menyakiti hati dia. Menyakiti hati dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan kerlingan mata, dengan ejekan, dengan sindiran, dan yang lainnya. Ingat, menyakiti hati seorang muslim itu haram dalam Islam. Tidak boleh kita menyakiti hati seorang muslim, kecuali kalau dia menyakiti Allah dan Rasulnya. Kecuali kalau dia berani yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya, dan kemudian kita berikan nasihat, gara-gara kita ngasih nasihat, akhirnya dia sakit hati. Ya kita gak peduli. Asal caranya benar, asal caranya bagus, asal dengan lemah lembut, setelah kita kasih nasihat kok malah sakit hati, yang salah bukan kita. Yang salah siapa? Yang salah tentunya dia. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, jangan sampai kita menyakiti hati seorang muslim dengan ucapan kita yang keji. Ingat Rasulullah SAW bersabda apa? Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Mencaci maki, mengejek seorang muslim kata Rasulullah itu kefasikan. Apa maksudnya kefasikan? Dosa besar, saudaraku sekalian. Haram kita mengejek dia di depannya. Haram ya akhwat Islam. Makanya ya akhi, terkadang kita tidak sengaja menyakiti hati dia. Kalau kita tidak sengaja menyakiti hati dia, kita lihat kenapa. Terkadang ya, kita suka bercanda berlebih-lebihan, Pak. Bercanda ya bercanda, tapi kan ternyata kalau ngomong berlebihan akhirnya membuat teman kita jadi sakit hati. Boleh enggak seperti ini, Pak? Enggak boleh, haram. Atau misalnya dia sakit hati karena kita menyindir dia misalnya. Kalau kita menyindir, maksud tujuannya adalah untuk meluruskan kesalahan, enggak masalah. Menyindir tanpa menyebutkan nama. Karena sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyindir kok. Tujuannya supaya apa? Supaya orang yang jatuh kepada kesalahan tersebut mau kembali kepada kebenaran. Kemarin saya sebutkan kisah siapa? Ibnu Lutbiyah. Di mana Rasulullah SAW mengirim Ibnu Lutbiyah untuk mengambil zakat suatu kaum. Kemudian ketika pulang, ternyata dia berkata begini, ini zakat untuk kalian, sedekah untuk kalian, ini hadiah buat saya. Maka Rasulullah SAW marah. Rasulullah naik mimbar. Rasulullah bersabda, ada apa orang yang aku kirimkan untuk mengambil zakat suatu kaum? Ternyata ketika ia pulang, ternyata ia berkata begini, ini sedekah untuk kalian, ini zakat untuk kalian, dan ini hadiah untuk saya. Kenapa dia tidak duduk saja di rumahnya untuk melihat apakah dia akan diberikan apa hadiah atau tidak? Masya Allah. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum. Jadi pada asalnya ya, menyakiti hati seorang muslim itu tidak diperbolehkan. Ya, dengan ejekan, dengan hinaan, dengan perbuatan, dengan kerlingan mata atau menjulurkan lidah atau dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya, haram ya akhi, enggak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, yang termasuk mentransfer pahala. Apa itu ya akhul Islam azanillahu wa iyakum? Mengambil hartanya dengan tanpa hak. Mengambil apa? Hartanya dengan tanpa hak. Contoh, antum ngutang sama orang, tapi hati antum tidak ada niat untuk mengembalikan. Nah, ini teman saya nih. Ah, teman sesama pengajian kok. Ya, sama-sama ikhwah. Akhirnya manajemennya AA, Pak. Tahu enggak AA? Afwan akhi, afwan akhi, ya. Padahal niatnya enggak ada keinginan buat bayar. Seperti ini akhi termasuk pencuri. Maka kalau kita minjem duit ke orang kemudian tidak ada niat untuk membayar walaupun cuma 1.000 perak, tetap itu hukumnya apa? Zolim. Ingat saudara-saudaraku sekalian, siapapun kita yang berhutang kemudian kita tidak membayarnya, kelak di hari kiamat kita akan bayar dengan amalan soleh kita. Ini termasuk mengambil harta manusia dengan tanpa dengan tanpa hak saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan ya Allah. Di zaman ini Pak, berapa banyak perkara yang termasuk mengambil harta manusia dengan tanpa hak di zaman sekarang, masya Allah. Iya. Kita mengambil apa namanya? Tahu kan yang disebut dengan zakat profesi, Pak? Bapak tahu tidak zakat profesi itu dalilnya apa sih? Zakat profesi itu Pak, dalilnya adalah kias dengan zakat pertanian. Katanya petani itu adalah apa? Profesi. Petani itu profesi. Nah, karena petani profesi, kamu kerja sebagai apa? Guru. Sebagai apa? Buruh. Sebagai direktur, manajer. Oh, berarti profesi bukan? Profesi. Berarti sama-sama profesi, wajib dong dikeluarkan. Tapi yang menjadi masalah Pak, ketika kita tanya kepada mereka, zakat profesi dikeluarkan berapa persen? Jawabnya 2,5%. Kok bisa 2,5%? Bukannya zakat pertanian itu ada 2 nisab? Kalau itu adalah merupakan tada hujan yang tidak butuh kepada dana pengairan dan yang lainnya, maka itu dikeluarkan 10%. Tapi kalau ternyata itu butuh kepada dana pengairan, pupuk, dan yang lainnya, maka dikeluarkan berapa persen, Pak? 5%. Nah, sekarang gaji antum masuknya kemana ini? 5% atau 10%? Apa kata mereka? Oh enggak, 2,5%. Loh kok kenapa 2,5%? Karena dikiaskan kepada emas. Aneh kan? Di satu sisi mereka mengkiaskan dengan petani. Tapi satu sisi yang lainnya mereka mengkiaskan dengan apa? Emas. Kalau emas, harusnya kan ikut emas juga dong. Emas nisabnya berapa Pak? Emas itu nisabnya 85 gram. Iya tidak? Ditunggu satu haul tidak? Satu haul satu tahun. Setelah satu tahun ternyata tidak berkurang dari nisab, maka pada waktu itu azan ya. Oke baik, kita lanjutkan setelah azan Bapak sekalian ya. Bagi yang mau bertanya, dipersiapkan pertanyaannya dengan kertas. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit, lalu kita buka tanya jawab. Dan silakan yang ingin bertanya melalui kertas. Tadi kita sebutkan bahwa di antara amalan yang menyebabkan kita mentransfer pahala kita, yaitu yang pertama ghibah, yang kedua mencaci maki dan menyakiti hati seorang muslim, yang ketiga mengambil harta orang dengan tanpa hak, kemudian yang keempat mengucurkan darah seorang muslim dengan tanpa hak. Dan membunuh seorang muslim itu berat di mata Allah, Pak. Karena darah seorang muslim itu pada asalnya haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? La zawalud dunya ahwan indallah. Hilangnya dunia itu lebih ringan di mata Allah daripada melayangnya nyawa seorang muslim. Maka mengucurkan darah seorang muslim itu haram. Sampai kecuali kalau dia memang melakukan perkara-perkara yang membuat halalnya darah dia. Tapi itu pun juga yang melakukannya siapa? Ya, qadhi, pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Bukan individu-individu apa? Muslim. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, yang jelas semua bentuk kezaliman, apapun bentuknya, maka itu hakikatnya adalah kita membayar pahala kita kepada siapa? Orang yang dizalimi. Seorang istri yang selingkuh, maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Maka kelak pada hari kiamat, suaminya akan mengambil pahala dari istrinya semau dia. Maka dari itulah hati-hati saudaraku sekalian, ya, jauhi oleh kita berbagai macam kezaliman dalam kehidupan kita ini. Rasulullah SAW bersabda, "Adzulmu dzulumat yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah merupakan kegelapan nanti pada hari kiamat. Jadi hari kiamat kezaliman itu kegelapan, ya, musibah. Baik, kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang ada pertanyaan, silakan. Apa yang harus kita lakukan ketika banyaknya orang yang kita gibahi dan kita sakiti hatinya, yang tidak mungkin kita apa sih ini? Kita minta maaf satu persatu, Ustaz. Apakah kalau kita betul-betul memperbanyak amalan pahala agar kita bisa, agar kita tidak bangkrut di akhirat? Nah, kalau kita ini, Pak, sudah menggibah banyak orang, kita lihat, kata Syekh Salim bin Idah Lilali, apabila gibahnya kita sampai kepada orang yang kita gibahi, maka kita wajib minta maaf. Kita wajib apa? Minta maaf. Tapi kalau gibah kita tidak sampai kepada orang yang kita gibahi, dan di mana kalau kita sampaikan malah menimbulkan apa? Pertengkaran, maka tidak perlu kita minta maaf, tapi cukup kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Adapun orang yang kita sakiti hatinya, tetap wajib kita minta maaf selama kita tahu orang-orangnya. Kita tahu misalnya si fulan, si fulan, si fulan, si anu ini dia pernah saya sakiti hatinya, saya pernah caci dia, saya pernah pukul dia. Maka wajib satu persatu kita minta maaf. Wajib. Tapi kalau kita lupa, duh saya lupa siapa dulu yang pernah saya pukul, kemana juga orangnya gak tahu. Maka kita bisa berbuat baik untuk dia, Pak. Contohnya bersedekah untuk dia, mendoakan agar Allah mengampuni dia, ya, berbuat baik kepada keluarga dia. Maka dengan cara itu mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Allahu a'lam. Apakah parkir mobil yang makan jalan termasuk bisa transfer pahala? Ini termasuk dosa, Pak. Sebab jalan umum bukan punya antum, tapi milik orang. Kalau gara-gara antum parkir di tempat umum, akhirnya orang terhalang, berarti antum sudah apa? Ya, sudah menyusahkan orang lain dan mengambil hak keumuman. Maka enggak boleh. Makanya kalau saya kalau di Jakarta itu, kalau ada yang minta ke saya kajian, saya tanya, ada parkirnya enggak? Enggak ada, Ustaz, parkirnya di jalan. Enggak mau saya. Kenapa? Itu kan jalan milik umum, bukan milik masjid. Gara-gara kajian akhirnya macet panjang. Zolim itu, ya akhi, gak benar itu. Kita ini udah ngaji, banyak teman-teman ngaji, Pak, maaf, terkadang nyimpen mobil sembarangan, Pak. Depan rumah orang, depan pagarnya lagi, orang mau keluar gak bisa. Gak benar, Pak. Kalau kita udah ngaji harusnya paham kayak gitu. Ya, enggak boleh kita mengambil hak orang lain. ya hak orang-orang umum enggak boleh kita mengambilnya. Bolehkah membicarakan kejelekan presiden? Para ulama menyatakan bahwa manhaj ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh menebar kejelekan pemimpin di depan umum. Ini adalah merupakan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau memang dia punya kesalahan, nasihati antara kita dengan dia saja, langsung sampaikan. Bukan dijelek-jelekan di media sosial, bukan di mimbar-mimbar. Maka ini jelas bertabrakan dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang benar bagaimana? Doakan supaya dia dapat hidayah. Sekarang kalau antum menjelek-jelekan dia, manfaatnya apa, Pak? Tapi kalau antum mendoakan, ya Allah berikan hidayah, dan ternyata Allah kabulkan doa antum, kebaikannya buat siapa? Buat kita semua juga. Ya. Yang memiliki hidayah siapa? Allah. Yang memiliki hidayah itu Allah, Pak. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah berkata apa? Idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam innahu min ahli sunnati insyaallah. Kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kebinasaan kepada penguasa, maka ia bukan ahlu sunnah. Tapi kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka dia insya Allah ahlu sunnah, kata beliau. Sampai-sampai beliau menyebutkan bahwa tanda ahlu sunnah itu mendoakan kebaikan buat siapa? Buat penguasa. Jangan sampai, Pak, kebencian kita kepada mereka menjadikan kita akhirnya menyalahi akidah ahlu sunnah dan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Doakan aja kebaikan, ya Allah, berikan dia taufik, ya Allah, berikan dia hidayah, ya Allah, berikan dia, ya, bimbing dia kepada kebenaran. Ternyata doa antum didengar sama Allah, luar biasa, Pak. Ternyata dia dapat hidayah misalnya. Manfaat tidak? Sangat manfaat. Ya. Al-Hasan Al-Basri pernah pernah mendengar orang yang mendoakan Hajjaj bin Yusuf. Bapak tahu tidak Hajjaj bin Yusuf siapa? Hajjaj bin Yusuf ini panglima perang yang sangat kejam. Sampai-sampai disebutkan bahwa dia membunuh 120 ribu kaum muslimin secara pelan-pelan. Tahu enggak pelan-pelan? Dicungkil dulu matanya, dipotong lidahnya, potong dikit-dikit sampai mati. Itu jumlah orang yang sudah dibunuh oleh dia seperti itu 120 ribu orang, Pak. Bayangkan. Lalu ada orang yang mendoakan, ya Allah, binasakan Hajjaj bin Yusuf, ya Allah. Dia sangat kejam sekali. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Jangan kamu berdoa seperti itu. Apa kata orang ini? Apa kamu tidak tahu bagaimana kejamnya dia? Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Saya khawatir kalau ternyata doa kamu dikabulkan sama Allah, si Hajjaj binasa, ternyata penggantinya kera dan babi. Maksudnya, ternyata penggantinya lebih buruk dari dia. Dari mana kamu tahu? Tapi kalau kita doakan, ya Allah berikan dia hidayah, berikan dia taufik, ternyata Allah kabulkan doa kita. Manfaat besar, Pak, buat kita. Cuma ya itulah, Pak. Kebencian itu menyebabkan kita susah mendoakan. Udah kesel banget, udah benci banget, udah kayaknya untuk mendoakan, ya Allah berikan taufik sama dia, aduh, maunya ya Allah binasakan dia aja udah. Enggak bagus, Pak. Iya. Tidak bagus. Tetap Imam Ahmad bin Hanbal disiksa 2 tahun, Pak. Disiksa 2 tahun oleh Khalifah Ma'mun. dicambuk hanya karena disuruh mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Setelah dicambuk 2 tahun disiksa, Imam Ahmad dilepaskan pulang ke rumahnya. Berkumpullah para fuqaha Baghdad dan mereka mengajak Imam Ahmad untuk memberontak. Tapi Imam Ahmad berkata apa? Jangan kalian kucurkan darah kaum muslimin. Sabar. Akhirnya para fuqaha mendengarkan perkataan Imam Ahmad, mereka bersabar. Ternyata hasil kesabaran itu manis. Manis kan? Tak lama kemudian matilah khalifah tersebut, digantikan dengan khalifah Al-Mutawakkil 'alallah. Dan ternyata Al-Mutawakkil 'alallah cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Sabar itu, Pak, mendatangkan pertolongan Allah kepada kita. Sabar bukan berarti diam. Kita sabar tapi kita terus sambil berusaha mengadakan perubahan yang bermanfaat, terutama untuk masyarakat. Kita dakwahi, kita luruskan. Karena perubahan itu harus kita rubah dari masyarakat terendah dulu. Bukankah Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lihat. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Berarti perubahan dari mana? Dari diri mereka sendiri dulu. Kita berusaha untuk dakwah. Nanti kalau rakyat Indonesia semuanya sudah cinta Allah, cinta Rasul, Allah pasti berikan kepada kita pemimpin yang cinta Allah, cinta Rasul. Pasti itu. Ya. Itu sudah janji Allah kok. Tapi kalau kita rakyatnya aja enggak doyan apa? Sunnah. Antum aja mau nikah sesuai syariat enggak? Sama orang tua enggak boleh. Pak, saya mau kawin sesuai dengan syariat Islam. Apa kata orang tuanya? Pokoknya kamu harus ikut adat. Oh. Banyak kok masyarakat Indonesia yang lebih ridho diatur oleh adat daripada diatur oleh apa? Syariat. Ya tidak? Iya. Bagaimana seperti itu? Makanya Pak, kata para ulama, keadaan pemimpin itu tergantung keadaan rakyatnya. Kalau rakyatnya garong, pemimpinnya juga garong, Pak. Kalau rakyatnya bencong, pemimpinnya juga bencong, Pak. Kalau rakyatnya suka korupsi, pemimpinnya juga suka korupsi, Pak. Kalau rakyatnya soleh, pemimpinnya insya Allah Allah berikan yang soleh juga, Pak. Maka berarti perubahan itu harus pada rakyat. Kita rubah rakyat Indonesia ini menjadi rakyat yang bertakwa kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, yang benar-benar berpegang kepada agama Allah. Baru Allah berikan kepada kita apa? Ya, pemimpin yang kita harapkan. Ya. Jika sedang berkumpul dengan orang-orang yang suka menggibah, lalu kita mendengar mereka menggibah, maka apa yang sebaiknya kita lakukan? Kalau kita kumpul sama orang yang lagi gibah, wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah SAW sabda apa? Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bisani. Fa'ilam yastati fa biqalbi, wadzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya. Jika tidak, maka rubah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka rubah dengan apa? Hatinya. Maka itu selemah-lemah keimanan. Enggak boleh antum nih, kalau misalnya saya enggak mampu mengingkari, pergi. Jangan sekali-kali kita duduk di majelis maksiat, Pak. Enggak boleh, haram hukumnya. Kecuali kalau kita mampu untuk mengingkarinya. Jadi kalau misalnya ada orang gibah, enggak boleh gibah, haram. Ah, kamu sok suci loh. Mendingan sok suci daripada sok kotor. Ya. Ya udah, kita pahamkan kepada mereka bahwa gibah haram dan yang lainnya. Jangan lanjutkan, harus ingkari, Pak. Kita ingin pergi ke kajian, tapi dilarang orang tua. Tapi kita melawan, tetap pergi, bos, berdosa apa enggak? Ilmu ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Adapun yang sifatnya fardu ain, kata para ulama, tidak butuh izin orang tua. Orang tua tidak mengizinkan pun tidak apa-apa. Enggak berdosa kamu untuk menuntut ilmu tersebut, karena itu adalah fardu ain. Tapi kalau itu ilmu yang sifatnya fardu kifayah, maka wajib izin orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, enggak boleh pergi. Jadi bedakan ilmu yang sifatnya fardu ain dengan ilmu yang sifatnya apa? Fardu kifayah. Suaranya jelas enggak, Pak? Jelas? Saya mencintai manhaj ini, Ustaz. Tapi kalau ditanya orang, saya enggak ngaku. Karena saya pribadi belum bisa lepas dari yang namanya rokok dan musik. Dan saya tidak ingin membuat citra buruk bagi jamaah. Mohon solusi untuk kedepannya. Solusinya ya tinggalkan rokok dan musikmu itu. Kalau itu salah, itu sebab utamanya. Usahakan bisa. Masa teman kamu bisa, kamu gak bisa. Usahakan dong. Harus ada kemauan yang kuat untuk meninggalkan, Pak. Kamu cinta Rasul. Saya cinta Rasul. Tapi kalau saya disebut, kamu pengikut Rasul bukan? Ya. Saya enggak berani karena saya masih mencintai maksiat. Enggak boleh seperti itu. Kita pengikut Rasul dan kita harus ngikutin Rasul. Tidak boleh kita berkata, saya masih mengikuti maksiat. Kita katakan, sampai kapan? Sampai suatu ketika saya taubat. Suatu ketika kapan? Kamu yakin? Ajal akan mendatangi kamu dalam keadaan kamu sudah bertaubat. Jangan, saudaraku. Yang namanya kematian itu bisa datang secara tiba-tiba. Segera taubat sekarang juga. Hari ini juga taubat. Para ulama semua sepakat. Yang namanya taubat itu wajib secepat mungkin. Tidak boleh diundur-undur. Wajib secepat mungkin. Tawakal sama Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Kuatkan hatimu. Udah. Ganti dengan yang lain, Pak. Saya punya teman. Gara-gara siwak, dia tinggalkan rokok, Pak. Saya ini kok, siwak ini membuat saya lupa sama rokok, katanya. Alhamdulillah. Saya juga punya teman. Dia tinggalkan rokok gara-gara ngopi, Pak. Kopinya tapi yang asli ya, yang dari biji ya. Asli ngopi. Kok ini lebih enak dari rokok ya katanya. Dia tinggalkan. Yang jelas ya, usahakan semaksimal mungkin, semampu mungkin untuk kita tinggalkan rokok. Rokok itu jelas haram, Pak. Sekarang saya mau tanya, apa manfaatnya rokok? Ada enggak? Ada tidak manfaat rokok untuk kesehatan? Hah? Arak masih ada manfaatnya tidak? Ada. Allah mengatakan begitu dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakanlah, di dalamnya terdapat dosa dan manfaat-manfaat untuk manusia. Arak saja masih ada manfaatnya, diharamkan, Pak. Bagaimana rokok yang enggak ada manfaatnya sama sekali? Seluruh dokter yang muslim maupun yang kafir ijma, sepakat bahwa rokok itu berbahaya. Buktinya tuh di kantong rokok itu ada tulisan apa? Rokok membunuhmu. Dulu enggak sampai begitu, Pak. Rokok menyebabkan kanker, hipotensi, dan yang lainnya. Sekarang udah gak tanggung-tanggung lagi. Rokok membunuhmu. Tuh, lihat. Maka kalau kamu mati gara-gara rokok, kamu mati bunuh diri. Iya. Iya. Sekarang apa bedanya sih antum ngerokok dengan antum ambil duit 5.000 perak di linting-linting? 5.000 perak tuh. Antum linting-linting, rokok deh aku pakai duit 5.000 tuh. Apa bedanya? Iya, mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Anak punya istri yang taat. Dan anak sangat sayang sama dia. Masya Allah. Namun hati ini masih sering tersinggung karena perkataannya. Dikarenakan dia yang mempunyai segalanya, termasuk penghasilan. Sedangkan istri yang suka membantah termasuk dosa. Apa dong yang harus saya lakukan biar kami bisa bersama-sama bahagia di dunia dan di surga? Jazakallahu khairan. Ya, memang Pak, kalau istri lebih kaya dari kita, kitanya suka di, kalau orang Jawa nyebutnya di nyekin. Ya. Kalau istri lebih kaya dari kita, penghasil lebih gede dari kita, kita dipandang remeh, Pak. Benar. Jadi gimana dong caranya? Caranya istri antum harus sering-sering ngaji. Hanya dengan ngaji dan hidayah, insya Allah istri akan berubah. Dan dia akan sadar bagaimana dia harus bersikap kepada kamu. Akidahnya dikuatkan kepada Allah. Rasa takut dia kepada Allah harus dikuatkan sekali. Supaya apa? Supaya rasa takut dia kepada Allah itu yang mencegah dia untuk berbuat maksiat kepada kamu suaminya. Yang kedua, kamu juga sebagai seorang suami jangan malas-malasan. Wajib cari nafkah. Kamu harus punya izzah di depan seorang istri. Harus cari nafkah, bismillah. Walaupun istri penghasilannya gede, kamu penghasilannya kecil, setidaknya tetap kamu ngasih ke dia. Maka dia akan berterima kasih kepada kamu, insyaallah. Ada, kita punya tanggung jawab. Perlihatkan bahwa kita seorang suami itu tanggung jawab. Iya. Yeah. Bagaimana menyikapi perbedaan puasa Arafah? Wah, ini memang ikhtilaf ulama tentang masalah ini juga sangat sengit sekali ya, Pak. Dalil-dalilnya sama-sama kuat dan hujahnya juga sama-sama kuat, Pak. Walaupun saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan ikut pemerintah masing-masing. Kenapa? Karena pertama, Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada kamu tentang hilal. Katakanlah, ya, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah, hilal itu waktu-waktu untuk manusia dan untuk haji. Lihat, Allah mengatakan hilal itu untuk menentukan waktu dan haji. Berarti untuk menentukan haji pakai apa? Hilal, berdasarkan ayat tersebut. Sedangkan hilal beda-beda tidak, Pak? Dari satu negara dengan negara yang lain beda-beda. Di bulan Ramadan aja terjadi perbedaan. Di bulan haji pun pasti terjadi apa? Perbedaan. Ya. Yang kedua, ketika Nabi bersabda begini, puasa hari Arafah, ya. Lafadznya kan hari Arafah kan? Itu yang dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan bahwa puasa ikut apa? Di sana. Nabi mengatakan apa? Puasa hari Arafah menggugurkan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Saya mau tanya sama antum. Nabi mengucapkan itu di mana? Di Mekah apa di Madinah? Nabi mengatakan puasa hari Arafah menggugurkan dosa yang telah lalu yang akan datang. Nabi mengucapkan di mana? Di Mekah apa di Madinah? Di Madinah. Sekarang ketika Nabi mengucapkan itu, Nabi nunggu-nunggu kabar enggak dari Mekah? Kapan? Oi, udah masuk belum di Mekah? Atau Nabi punya hilal sendiri di Madinah? Nabi punya hilal sendiri di Madinah. Enggak tunggu-tunggu dari Mekah kabar gimana? Udah masuk Dzulhijjah belum? Coba. Enggak ada. Padahal dari kota Mekah dengan Madinah kalau masuk suatu Dzulhijjah masih ada kesempatan pergi ke Madinah memberitahu ke Rasulullah. Pak, lapor Rasulullah di Mekah udah masuk. Jadi ikut sono. Enggak ada. Karena kan orang-orang Quraisy mengadakan haji enggak, Pak? Hah? Orang-orang kafir Quraisy mengadakan haji tidak? Mengadakan haji, wukuf di Arafah tidak? Wukuf di Arafah. Bahkan itu sudah ada semenjak Rasulullah sebelum menjadi apa nabi dan rasul. Ketika Nabi mengatakan puasa hari Arafah, apakah Nabi menunggu-nunggu berita dari Mekah? Atau Nabi punya hilal sendiri? Hilal sendiri. Maka dari itulah, Pak, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan ikut pemerintah masing. Kalau misalnya pemerintah yang salah, yang nanggung dosa ya dia. Yang nanggung dosa ya dia, Pak. Iya. Makanya Rasulullah SAW sabda yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka salat mengimami kalian. Jika mereka salatnya benar, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Jika mereka salatnya salah, kalian dapat pahala, mereka yang berdosa. Sudah mereka yang berdosa. Iya. Allahu a'lam. Itu pendapat saya. Makanya dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Apakah ngikutin Arafah ataukah matla masing-masing. Sebagian ulama ya mengatakan ikut Arafah. Dan ini madhab Ahmad Hambali. Sementara jumhur ulama mengatakan bahwa setiap negara punya matlak masing-masing, walaupun itu untuk Arafah. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Ya sudah, kalau begitu silakan. Karena ini masalah khilafiyah, ijtihadiyah, kita tidak boleh saling memaksakan pendapat. Tidak boleh. Kewajiban kita adalah amalkan sesuai yang antum kuatkan. Selesai, amalkan. Adapun antum menyesat-nyesatkan teman antum yang ikut pemerintah misalnya, ini enggak benar. Karena para ulama juga berbeda pendapat dalam masalah ini. Saya lebih merojihkan pendapat jumhur. Iya. Apabila kita sedang safar, apakah kita tetap melaksanakan sholat sunnah rawatib atau tidak? Ibnu Qayyim berkata, Nabi tidak pernah sholat sunnah rawatib di saat safar. Nabi tidak pernah sholat sunnah rawatib di saat apa? Safar. Dikata di kota Di kota Ana sekarang lagi tren tanam benang. Apa sih tanam benang tuh, Pak? Hah? Maksudnya benang ditanam di apa? Di tanah. Oh, di wajah. Biar apa? Oh, biar enggak keriput. Wah, Allah a'lam. Enggak tahu. Saya mau tanya tentang menghitung warisan. Jika seorang bapak meninggal dengan ahli waris, satu orang istri dan dua orang anak perempuan. Bapak meninggal meninggalkan satu orang istri dan dua orang anak perempuan. Maka satu orang istri ini mendapatkan 1/8. Dan dua anak perempuan mendapatkan 2/3. 2/3 harta si mayat. Iya. Cuma masalahnya dia masih ada adiknya mayat enggak? Adik mayat atau kakak mayat atau paman mayat. Ini harus dilihat dulu ya, secara lengkap. Tentang bisnis SMLM ini, yang saya ketahui dari fatwa para ulama tidak boleh, karena jelas mengandung goror. Apa dan seperti apa ciri-ciri khawarij? Ciri-ciri khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar dan mudah mengkafirkan orang yang di luar kelompoknya. Kalau antum ada orang mendengar orang berkata begini, siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah secara mutlak, kafir, ini khawarij. Kenapa? Karena orang-orang khawarij di zaman dahulu, dari sinilah akar permasalahan pemikiran mereka, Pak. Mereka mengatakan semua yang berhukum dan hukum selain Allah kafir. Pemakan riba berhukum dan hukum selain Allah kafir. Pelaku zina berhukum dan hukum selain Allah kafir. Pelaku dusta berhukum dan hukum selain Allah kafir. Itu pemikiran khawarij. Iya. Makanya dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ciri khawarij yang paling utama itu, khawarij itu cirinya dia sangat mudah apa? Mengkafirkan ya, pelaku dosa besar, mengkafirkan orang yang ada di luar kelompoknya. Itu ciri utama orang khawarij. Kalau ada orang berkata begini, kalau kamu tidak baiat kepada imam saya, maka kamu mati bangkai jahiliyah alias kafir. Khawarij ini, Pak. Iya. Khawarij, Pak. Bagaimana cara meluruskan saudara kita yang berakidah khawarij? Apa kemampuan Anda? Anda punya ilmunya tidak untuk membantah syubhat-syubhatnya? Kalau Anda tidak punya kemampuan ilmu, lebih baik kita serahkan kepada yang berilmu. Bagaimana hukumnya jika saya tidak ikhlas dengan suami yang sangat benci sama manhaj salaf? Terkadang saya mau pergi kajian, gak boleh. Saya tidak ridho suami yang tidak memberi nafkah. Terkadang dengan hal ini kami tidak berteguran sampai berminggu-minggu. Saya ingin minta cerai. Kalau suami tidak ngasih nafkah, maka ini udzur syar'i, istri boleh minta cerai. Kenapa? Karena memberi nafkah itu sudah kewajiban siapa? Suami. Kalau suami sudah tidak mau melakukan kewajibannya lagi, istri boleh minta cerai dengan ijma' seluruh ulama. Demikian pula, kalau suami benci kepada apa? Sunnah. Suami benci kalau istrinya pakai baju syar'i. Suami benci kalau istrinya sholat. Suami benci kalau istrinya apa? Meninggalkan larangan-larangan. Berarti ini suami yang sudah tidak baik buat dia. Kalau istri ini mau minta cerai, boleh. Dan itu termasuk udzur syariat. Tapi kalau dia mau sabar, ya terserah. Ya. Kalau dia mau sabar sambil terus mendakwahi terus, ya terserah. Asal siapkah kamu untuk terus bertengkar dengan dia, itu aja. Ya. Bermasalah terus, sabar enggak kamu menghadapi dia itu? Ya. Itu permasalahannya. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, akhwat terutama, ya. Dahulu kamu nikah sama suami kayak gituan, apa motivasi kamu? Oh, dulu saya sama-sama awam, Ustaz. Sama-sama enggak tahu. Sekarang kamu sudah ngaji, tapi suami kami belum ngaji. Seharusnya kamu berpikir, gimana supaya dia seperti kamu. Dulu saya nikah sama dia sama-sama awamnya. Maka sekarang saya ingin supaya dia mau ngaji. Coba usahakan, doakan dan yang lainnya. Wallahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.